disirami dihiasi sinarnya mentari. Oh, cintaku bagai gelombang samudra berkejaran ombak sampai ke tepian. Kasihku hanyalah satu dirimu yang menjadi harapanku sampai akhir nanti. Oh, cintaku takkan mungkin ternodai walau hujan badai datang mengganggu. Cintaku satu, cinta yang cintaku.